إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده ما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بعد. Selesai kita dari membaca keterangan Syekh Al-Allamah Zaid bin Muhammad bin Hadi Al-Madkhali tentang permasalahan al-iman bil yaumil akhir atau al-iman bil ba'ats, iman kepada hari akhir atau iman kepada hari dibangkitkannya manusia dari kubur-kubur mereka. Kata beliau selanjutnya, wassadisu min arkanil imani sittah al-imanu bil qadari wal imanu bil qadari khairihi wa syarrihi aqidatul mu'minina yu'minuna bi anna Allah qaddara kull shay'in wa farraga minhu kama thabata 'an an-nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam annahu qala. Awal atau dalam qiraah yang lain dengan awala, ya. Awalu ma khalaqallahu al-qalam faqala lahu uktub qala wa madha aktub qala uktub maqadir kulli shay فجر القلم بما هو كائن إلى أن تقوم الساعة. Kata beliau rahimahullah yang keenam dari rukun-rukun iman yang enam adalah iman kepada qadar. Beriman kepada qadar atau takdir yang baik maupun yang buruk merupakan akidah orang-orang yang beriman. Ya, beriman kepada takdir yang baik maupun yang buruk merupakan akidah keyakinan orang-orang yang beriman. Mereka beriman bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah menakdirkan segala sesuatu dan perkaranya telah dituliskan, ya, telah ditafrid, telah dituliskan dari apa yang akan terjadi seluruhnya di dalam Al-Lawhul Mahfuz. Kama thabata 'anil Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sebagaimana yang demikian telah sabit, telah tetap beritanya dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bahwa beliau telah bersabda, awal kali dari apa yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan adalah al-qalam. Ini dengan bacaan di marfu, awwalu ma khalaqallah al-qalam. Ya, di sini terjadi khilaf di kalangan salaf mana yang lebih dahulu antara penciptaan al-qalam dengan arsy. Mereka yang berpendapat bahwa yang pertama al-qalam berdalil dengan hadis ini. Ulama yang lain menyatakan bahwa yang pertama Allah Subhanahu wa taala ciptakan arsy-Nya. Ya, sebagaimana pada hadis Abdullah ibn Amr ibn As radhiyallahu ta'ala anhu dalam riwayat Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kataballahu maqadir al-khalaik qabla an yakhluqa as-samawati wal ard bi 50 alf sana wa kana arshuhu 'ala al-ma. Allah Subhanahu wa ta'ala menuliskan takdir-takdir para makhluk 50 ribu tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Jadi 50 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi, takdir-takdir para makhluk ini telah dicatat, telah ditulis oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa kana arsyuhu 'alal ma. Lafaz wa kana arsyuhu 'alal ma ini adalah arsy Allah Subhanahu wa ta'ala di atas samudra. Ini tatkala penulisan takdir ini menunjukkan bahwa arsy sudah tercipta. Ya, sebelum Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan al-qalam. Sehingga ya, mereka para ulama yang berpendapat bahwa arsy adalah makhluk yang pertama, ya, mentaujih hadis ini, mengatakan hadis ini dengan qiraah yang lain yang saya sebutkan di awal ini awwala, ya, dengan maksud ma khalaqallahu al-qalama faqala lahu. Jadi awal kali tatkala Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan al-qalam, faqala lahu uktub. Jadi awal kali Allah menciptakan al-qalam, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman kepadanya, kepada al-qalam ini, uktub, tulislah. Jadi dengan qiraah yang dimaksud tersebut menunjukkan bahwa yang dimaksud yakni awal kali tatkala Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan al-qalam, Allah berfirman memerintahkan kepadanya uktub. Ini menjamak dengan hadis yang memberitakan bahwa ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menuliskan takdir para makhluk 50 ribu tahun sebelum penciptaan langit dan bumi, arsy Allah sudah berada, sudah ada di atas samudra. Dan ini insyaallah ya, pendapat yang aqwa, yang rajih, bahwa makhluk yang pertama kali Allah Subhanahu wa ta'ala ciptakan adalah arsy. Kembali ke hadis ini, qala, kata al-qalam, pena pencatat takdir tersebut, wa madza aktub, apa yang akan aku tulis, apa yang akan aku tulis. Qala, dan di sini kemahkuasaan Allah untuk menjadikan makhluk-makhluknya ya, yang jamid bisa berbicara. Baik, sebagaimana di antara mukjizat yang Allah Subhanahu wa ta'ala tampakkan, jadi di antara batu-batu yang ada di Makkah ya, menyalami Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, kita mengimani yang demikian. Allah Maha Kuasa untuk menjadikan sesuatu yang jamid bisa berbicara. Ya, sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan bumi ini nanti pada yaumul qiyamah akan memberitakan tentang apa-apa yang terjadi di atas permukaannya. Jadi apa yang kita perbuat, ya, menjadi saksi akan apa yang diperbuat oleh hamba. Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan uktub maqadir kulli syai. Tulislah takdir-takdir segala sesuatu. Fajaral qalamu bima huwa kainun ila an takuma sah. Maka mulailah, ya, dengan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, al-qalam, menuliskan apa saja, ya, bima huwa kain, yang akan terjadi ila an takuma sah, hingga tegaknya hari kiamat. Jadi semua yang terjadi hingga ke hari kiamat itu semua telah tertuliskan di dalam Al-Lauhul Mahfuz. Kemudian kata Asy-Syaikh Zaid Al-Madkhali rahimahullah, "Wa ma jara bihi al-qalam la yatakhallafu minhu mithqalu dzarratin fil ardi wala fis sama'." Dan apa yang telah ditulis oleh pena pencatat takdir tersebut, tidak ada yang berbeda, tidak ada yang menyelisihi dari kejadian-kejadian yang terjadi itu. Walaupun mithqalu dzarrah, walaupun dalam kadar penyelisihan yang sangat sedikit, sangat kecil, hanya seberat dzarrah. Ya, dzarrah yang dimaksud yakni semut yang sangat kecil, sangat ringan. Ya, bukan dzarrah di makna atom. Karena istilah dzarrah di makna atom ini sesuatu yang belum dikenal di masa as-salaf. Tidak ada penyelisihan, perbedaan walaupun sedikit dari berbagai kejadian itu dengan apa yang telah tertulis di dalam Al-Lauhul Mahfuz. Baik yang terjadi di bumi ini, demikian pula yang terjadi di langit sana. Hatta inna syaukata yushakuha al-abda biqada'in wa qadarin. Sampai pun sebuah duri yang mengenai seorang hamba, yang menusuk seorang hamba, ini terjadi dengan ketetapan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan terjadi dengan takdir dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qad qaddara Allah wa qada kulla syai'in min al-ajali wal arzaqi wal a'mali was sa'adati was syiqa ila ma la yuhsa. Dan sungguh Allah Subhanahu wa ta'ala telah menakdirkan dan telah menetapkan segala sesuatu dari perkara yang kaitannya dengan ajal-ajal. Ajal-ajal hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian juga kaitannya dengan rizki-rizki mereka. Demikian pula amalan-amalan mereka. Demikian pula kaitannya dengan nasib mereka. Apakah mereka menjadi ahli sa'adah, menjadi orang-orang yang akan berbahagia, ataukah menjadi ahli syakawah, orang-orang yang akan merasakan kehidupan yang sengsara. Ila ma la yussa, hingga perkara-perkara yang tidak bisa untuk dihitung oleh kita. Semuanya telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang disebutkan oleh Syekh Zaid Al-Madkhali ini mengisyaratkan kepada apa yang sahih yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim di dalam kitab sahihnya dari sahabat Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, ya, ketika beliau memberitakan tentang hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman nutfah. Di hadis tersebut Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan pada yakni tahap setelah ya 4 bulan atau 120 hari ya. Thumma yursilu ilaihi al-malak, kemudian Allah Subhanahu wa taala mengutus kepada janin tersebut seorang malaikat. Fayanfuhu fihi ruh, tiupkan kepada janin tersebut, janin calon bayi tersebut, ruh, yang dengan itu terjadi kehidupan. Wa yu'maru bi arba'i kalimah, dan diberitakan tentang 4 perkara. Bikat bi rizkihi, terkait dengan ketetapan rizkinya. Wa ajalihi, terkait dengan ajalnya, sampai kapan dia akan hidup. Wa amalihi, demikian juga kaitannya dengan amalan, kalau dia menjadi orang yang saleh atau orang yang talih. Wa syakiyun aw sa'idun, dan perkara yang keempat, akhir dari perjalanan hidupnya, apakah dia menjadi orang yang sengsara ataukah menjadi orang yang berbahagia. Jadi setiap janin telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala apa yang menjadi bagiannya dari perkara rizkinya, ajalnya, ya, perkara amalannya, demikian pula nasib akhirnya. Ini yang diistilahkan oleh para ulama dengan takdir umri, ya, takdir umri, takdir yang kaitannya dengan umur, ya, sepanjang kehidupan seseorang, ya, sebagaimana sabit yang demikian, pengistilahan yang demikian dari apa yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah. Fal mu'minuna yu'minun bi anna kulla syai'in qad qadahu Allah wa qaddarahu. Maka orang-orang yang beriman, orang-orang yang beriman, mereka beriman bahwa segala sesuatu telah ditetapkan dan ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa anna kullama kataba, atau kullama kutiba fil azali, dan sesungguhnya setiap apa yang telah dituliskan fil azal, yakni di masa dahulu ketika Allah Subhanahu wa taala menuliskannya di dalam Al-Lauhul Mahfuz, la yumkinu ayyata khallafa abadan, maka tidak mungkin akan terjadi perbedaan, penyelisihan, ya, dari apa yang terjadi dengan apa yang telah tertulis di dalam Al-Lauhul Mahfuz. Bahkan semua yang terjadi telah ditetapkan bagaimana kejadiannya, kapan waktunya, ya, dan segala perkara yang berkait dengannya telah tertulis di dalam Al-Lawhul Mahfuz. Walamma qala ba'du ashabin nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam lin nabi alaihi salatu wassalam halil amalu fi syai'in musta'nafin am fi syai'in qad faragha minhu. Kata sebagian sahabat nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, apakah perbuatan yang diperbuat oleh hamba ini merupakan sesuatu yang musta'naf, sesuatu yang baru, ataukah perbuatan yang dilakukan oleh hamba ini sesuatu yang telah selesai penulisannya, ini telah tertulis di dalam Al-Lawhul Mahfuz. Ini yang ditanyakan oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Nabi. Qala, maka dijawab oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, bal fi syai'in qad faragha minhu. Bahkan apa yang diperbuat oleh hamba ini pada sesuatu yang telah selesai urusannya darinya, telah tertulis ya, sebagaimana digambarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam di dalam hadis Ibnu Abbas, hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi, ya, Rufi'atil Aqlam wa Jaffatish Shuhuf, ya, bahwa pena-pena pencatat takdir yang telah diangkat dan tinta yang dituliskan dengannya takdir-takdir makhluk ini telah kering. Tidak ada perubahan dari apa yang telah dituliskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Lawhul Mahfuz. Semua yang diperbuat oleh hamba termasuk kita di dalamnya, semuanya persis sebagaimana yang telah tertulis di dalam Al-Lawhul Mahfuz. Hanya saja karena perkara takdir ini sirrun min asrarillah, ya, rahasia dari rahasia-rahasia Allah Subhanahu wa taala, kita tidak mengetahui apa yang menjadi takdir kita kecuali setelah apa? Setelah terjadi, setelah kejadiannya baru kita mengetahui bahwa ternyata kita ditakdirkan ini, takdirkan itu. Adapun sebelumnya, ya, maka seorang hamba tidak mengetahui tentang apa yang akan terjadi pada dirinya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menegaskan di sini bahwa apa yang diperbuat oleh hamba itu sesuatu yang telah tertulis dan telah selesai urusan penulisan itu, tidak ada perubahan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, walakin i'malu, kan tetapi hendaknya kalian berbuat, ya. Ini menunjukkan kepada kita bahwa keimanan kepada takdir bukanlah menjadi suatu pencegah, penghalang untuk seorang berbuat. Bahkan bagian dari keimanan kepada takdir adalah bersemangat di dalam menempuh sebab-sebab kebaikan. Sebagaimana Nabi SAW memerintahkan para sahabatnya setelah beliau mengingatkan bahwa semua yang diperbuat oleh hamba itu sesuatu yang telah tercatat di dalam Al-Lawhul Mahfuz, kata Nabi, i'malu, akan tetapi hendaknya kalian berbuat. Kemudian kata Nabi, fakullun muyassarun lima khuliqalahu, maka masing-masing akan dimudahkan untuk sampai kepada apa yang dia telah diciptakan untuknya. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, fa amma man kana min ahli as-sa'adah fasayyassaru li'amali ahli sa'adah. Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan alamat qarinah apakah seorang itu termasuk dari orang yang akan meraih kebahagiaan atau sebaliknya meraih kesengsaraan dengan amalan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, adapun seseorang yang dia termasuk dari ahlus sa'adah, seseorang yang akan menjadi orang bahagia, menjadi ahlul jannah, maka fasayyassaru li'amali ahli sa'adah, dia akan diberikan kemudahan untuk beramal dengan amalan ahlus sa'adah, amalan ahlul jannah, yakni amalan ketaatan. Ini juga menunjukkan kepada kita bahwa al-jannah wan-nar untuk memasukinya ada sebabnya, yakni amalan. Yang setiap orang yang akan memasuki masing-masingnya dipastikan akan menempuh sebabnya. Ya, dipastikan akan menempuh sebabnya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, maka barang siapa yang dia termasuk dari orang yang akan meraih kebahagiaan, dia akan dimudahkan untuk menempuh amalan orang-orang yang akan meraih kebahagiaan, yakni amalan ketaatan. Wa amma man kana min ahli syiqaq fa sayyassaru li amali ahli syiqaq. Adapun seseorang yang dia itu termasuk dari ahli syiqaq, penduduk negeri kesengsaraan, penduduk neraka, maka dia pun akan dimudahkan untuk menempuh perbuatan-perbuatan kemaksiatan, perbuatan-perbuatan yang akan mengantarkan kepada kesengsaraan. Ini menunjukkan kepada kita ya, bahwa masing-masing berbuat dan masing-masing akan sampai kepada apa yang menjadi ketetapannya. Oleh karenanya, seorang mukmin ketika diberikan taufik untuk bisa menempuh suatu amalan ketaatan, dia bergembira dan bersemangat untuk menempuh amalan itu dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diberikan istiqamah di atas jalan ketaatan tadi. Dia tidak menyandarkan kepada dirinya, bahkan terus mohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk tetap di atas amalan tersebut. Ya, tidak berbangga. Dia senantiasa di atas harap-harap dan cemas. Dikarenakan dia tahu amalan itu adalah sebab. Baik amalan baik ataupun amalan jelek, semuanya akan mengantarkan kepada apa yang menjadi akhir nasib seseorang. Sebaliknya, seorang mukmin waliyazubillah ketika terseret oleh hawa nafsunya, kemudian tergelincir ke dalam kekeliruan, ke dalam dosa, ke dalam kesalahan, dia tidak berputus asa, bahkan dia bersemangat untuk segera merujuk ke jalan kebenaran, karena dia tahu dan dia sadar bahwa kemaksiatan adalah jalan yang akan menyampaikan kepada kesengsaraan, dan dia tidak ingin, sebagaimana semua manusia juga jika ditanya tidak ingin untuk hidup sengsara. Dan dia sadar bahwa sungguhnya nilai amalan seseorang bergantung akhirnya. Sehingga seorang mukmin tidak ingin akhir kehidupannya di atas amalan kemaksiatan, yang dengan itu mendorongnya untuk segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, mencabut diri dari kemaksiatan tersebut. Tsumma tala qaula Allah taala. Tsumma tala qaula Allah azza wa jalla. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam beliau membaca firman Allah azza wa jalla, fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fa sanuyassiruhu lil usra. Kemudian beliau membaca, yakni beristidlal ya, dengan firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Lail. Dan satu faedah yang perlu diperhatikan di sini bahwa dibedakan antara maqam istidlal dengan qiraah. Ya. Di mana ada riwayat-riwayat di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam membawakan ya, firman Allah sebagai dalil. Ya. Beliau tidak mendahului dengan ta'awud. Di sini tidak diriwayatkan beliau membaca ta'awud terlebih dahulu. Ya. Demikian juga pada hadis Ibnu Mas'ud yang diriwayatkan Imam Ahmad ketika Nabi membuat garis-garis ya, di samping garis yang lurus, beliau mengatakan hadza sabilullah mustaqima wa hadhihi subul wa laisa minha sabilun illa syaitanun yad'u ilaih. Kemudian setelah itu Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca firman Allah Subhanahu wa taala wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu. Ini yang perlu diperhatikan, dikarenakan banyak di kalangan para khutaba, para muballigh yang menyelisihi hadji Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam permasalahan ini. Adapun seseorang yang a'ta, memberi apa yang dia berikan, wattaqa, dan dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, di dalam amalan ketaatannya tersebut, wa saddaqa bil husna, dan dia membenarkan al husna al jannah, fa sanuyassiruhu lil yusra, maka kami akan memudahkan dia lil yusra, untuk jalan kemudahan, jalan kebahagiaan baginya. Jadi Allah Subhanahu wa taala menggandengkan yakni kebahagiaan dengan amalan ketaatan, a'ta dan at-taqwa. Jadi dia memberi dan membangun amalan pemberiannya tersebut di atas ketakwaan, bukan tendensi-tendensi duniawiyah memberi untuk mengharapkan sesuatu dari makhluk, sama sekali tidak. Wa amma man bakhila wastaghna. Adapun siapa saja yang bakhil, pelit, tidak mau mengeluarkan apa yang dia miliki, wastaghna, dan dia merasa cukup dengan dirinya. Wa kadzdzaba bil husna, dan dia mendustakan al-husna al-jannah. Fasanuyassiruhu lil-usra, maka kami akan memudahkan dia untuk sampai kepada kesulitan, sampai kepada kesengsaraan. Faqala ba'du sahabah, maka sebagian sahabat yang mendengar penjelasan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya, bahwa masing-masing akan dimudahkan kepada apa yang dia telah diciptakan untuknya. Ya, kemudian digambarkan oleh Nabi bahwa seorang yang akan menjadi orang yang bahagia, ya, dia akan dimudahkan untuk beramal amalan ketaatan. Seorang yang ditakdirkan akan sengsara menjadi ahlun nar, senang terhadap perbuatan-perbuatan maksiat. Maka kata sebagian sahabat, al-an najtahid. Maka sejak ini kami bersemangat, yakni mereka para sahabat ya, merasakan bahwa mereka tidak lebih bersemangat di dalam menempuh amalan soleh ya, yakni kecuali setelah mendengar bagaimana Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam menjelaskan ini, menunjukkan kepada kita dari sini bahwa mereka orang-orang yang beriman kepada takdir dengan keimanan yang benar, mereka lah orang-orang yang bersemangat di dalam menempuh amalan. Tayib, azan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim min hadis Ali, yani Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Kemudian kata Syekh Zaid Al-Madkhali, "Wa ma dzalika?" Tidaklah hal yang demikian itu, yakni semangatnya para sahabat di dalam menempuh amalan soleh, illa li anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bayyana lahum unwan as-sa'adati wa unwan ash-shaqqa wa unwan ash-shiqa. Tidaklah kecuali dikarenakan Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada mereka tanda kebahagiaan dan demikian juga tanda kesengsaraan. Wa unwanus sa'adati salihul amali wa tarku ma'asillah, di mana tanda dari kebahagiaan adalah salihul amal, yakni amalan yang salih, wa tarku ma'asillah, dan meninggalkan kemaksiatan kepada Allah. Ini tanda kebahagiaan. Wa unwanus syiqa wal iyadz billah sayyul amal wa nudhut ta'at. Sedangkan tanda dari kesengsaraan, kita mohon perlindungan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, adalah sayyi'ul amal wa nudhut ta'at. Adalah amalan yang jelek dan tercabutnya ketaatan kepada Allah. Sehingga dan apa yang kita dengar dari penjelasan Nabi sallallahu alaihi wasallam tentunya mendorong kita untuk bersemangat di dalam menempuh amalan saleh dengan segala bentuknya, baik yang terkait dengan amalan batin, amalan qalbiyah, ataupun amalan lisan, ataupun amalan anggota badan, dan berupaya untuk terus menjaga diri kita dari tergelincir ke dalam kemaksiatan dengan segala bentuknya. Dan seseorang yang telah ditetapkan, ditakdirkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, baik itu menjadi ahlus sa'adah ataupun sebaliknya menjadi ahlus syaqawah, menjadi ahlul jannah atau menjadi ahlul nar, maka dia akan menempuh sebabnya ini dari amalan yang akan menyampaikan kepadanya. Baik, sebagaimana pada hadis Ibnu Mas'ud muttafaqun alaih, ini dari kelanjutan hadis tentang nasib perjalanan seorang hamba mulai dari terciptanya di rahim ibunya hingga terlahirnya, di mana Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam memberitakan fawalladzi la ilaha ghairu inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainaha ila al-dhira fayasliku alayhi al-kitab fayamalu bi amali ahli an-nar fayadkhuluha wa inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli an-nar hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa al-dhira fayasliku alayhi al-kitab fayamalu bi amali ahli al-jannah fayadkhuluha. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguh demi zat yang tidak ada sembahan yang benar kecuali dia, salah seorang di antara kalian beramal dengan amalan ahlul jannah. Pada riwayat yang lain disebutkan fima yabdulin nas, tetapi yang nampak dalam pandangan manusia saja. Artinya tidak ada keselarasan antara apa yang dia nampakkan dengan apa yang dia sembunyikan di dalam hatinya. Hingga tidak ada jarak antara dia dengan jannah, yakni antara dia dengan kematiannya, kecuali jarak yang demikian dekat satu hasta. Untuk sampai kepada ajal. Fayasdiku alaihil kitab, di mana catatan di dalam Allahul Mahfud telah mendahulunya, yakni bahwa hamba tadi termasuk dari ahlu syiqa, ahlun nar. Lihat di sini, ketika catatan takdir telah menetapkan dari Allah subhanahu wa ta'ala, telah ditetapkan bahwa dia ahlun nar, dalam keadaan sebelumnya dia menempuh amalan-amalan ahlul jannah yang nampak dalam pandangan manusia, tetapi tidak diiringi dengan kejujuran dan keikhlasan. Faya'malu bi'amali ahlin nar. Maka dia pun akhirnya menempuh amalan ahlun nar. Sebab yang akhirnya menyampaikan kepada neraka. Ya. Pada kondisi dia sangat butuh dengan amalan tersebut, Allah subhanahu wa ta'ala menampakkan hakikat diri orang tadi. Wal'iyadzubillah. Ya. Sehingga dia pun menempuh amalan ahlun nar. Dan dia masuk ke dalam neraka itu. Menunjukkan kepada kita bahwa suatu kepastian, siapa yang masuk ke dalam jannah itu dengan amalannya sebagai sebabnya, demikian juga yang masuk ke dalam neraka dengan amalan yang menjadi sebabnya. Kemudian pada kelanjutan hadis, Nabi SAW menyebutkan bahwa salah seorang di antara kalian beramal dengan amalan ahlun nar. Ya. Juga pada riwayat yang lain disebutkan fima yabdulin nas, ya, yang nampak di hadapan manusia. Ya, tapi hamba ini memiliki rasa takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, dia tidak menghalalkan kemaksiatan yang dilakukan, takut kepada Allah. Sehingga dia berupaya untuk bertaubat dan mengakhiri kehidupannya di atas amalan salih. Sehingga dia pun masuk ke dalam jannah. Hal yang semisal ini menjadi nasihat dan peringatan bagi kita semua akan pentingnya keikhlasan di dalam beramal, di mana perkara ini sesuatu yang mudah untuk dilisankan, mudah untuk diucapkan, tetapi perkaranya sangat berat. Satu hal yang digambarkan oleh para ulama tentang tanda dari tanda keikhlasan, yang semoga kita dibimbing oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk bisa menempuhnya. Ketika amalan seseorang itu tidak terpengaruh dengan adanya pujian, sebagaimana tidak terpengaruh dengan adanya celaan. Maknanya, ada orang yang memuji, ada orang yang mencela, dia tetap di atas amalan ketaatan, karena dia menempuh amalan itu bukan untuk mencari pujian atau menghindar dari celaan manusia. Oleh karena itu, kita coba periksa dari sisi ini, dari amalan-amalan yang kita tempuh. Jika amalan itu terpengaruh, ya, baik karena adanya orang yang memuji, ataupun ada orang yang mencela, amalan kita terpengaruh, maka hendaknya kita terus berupaya, ya, untuk meluruskan kembali niat kita. Ya, bukan kemudian berhenti dari amalan dengan mengatakan, wah, daripada tidak ikhlas. Bukan demikian, justru yang semisal itu adalah tipu daya syaitan. Kita beramal betul-betul semata mengharap ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Dan termasuk di antara tanda keikhlasan, ya, adalah tidak adanya penyesalan atas suatu amalan soleh yang telah dilakukan. Ya. Kalau seorang menyesali amalan soleh yang telah dilakukan, menunjukkan bahwa selama itu dia tidak ikhlas. Sayang saya dahulu berbuat ini, berbuat itu, ternyata orang tidak perhatian dengan saya. Menunjukkan dia tidak ikhlas dengan amalannya. Ya. Oleh karena itu semoga kita dibimbing oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk senantiasa membenahi amalan-amalan kita. Karena ini adalah sebab dan modal seseorang untuk meraih kebahagiaan di akhirat. Kebahagiaan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Subhanaka wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.